tengelokna tauri pojiku nasabah tau matoanna makita asogira pedikna nyawaku nalese ri janji karena adamu maka solang di tubuhku petikna nyawaku mupasa janrenmu buari tanenge lainge mupakunai cuma deceng mewah kisi bali andri naluru ipaludunga buah ada jancimu duae pajak jiamu sunge nala ala tanro magina leseri mopi boti tengelokna tauri pojiku nasabah tau matoanna makita asogira cuma deceng mewah kisi bali andri naluru ipaludunga buah ada jancimu duae pajak jiamu sunge nara ala tanro magina leseri mopi boti tengelokna tauri pojiku nasabah tau matoanna makita asogira.